Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan manhaj dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf buah karya Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, yang sekarang ini sampai kepada bab berapa? Bab 7 ya? Sampai bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh, seingat saya. Ini belum kita kaji ini. Tentang sifat-sifat yang dengannya seorang muslim berhak dikatakan sebagai salafi. Yakni saya ingatkan kembali kepada jamaah bahwa kata salafi adalah nisbat atau penyandaran kepada siapa itu? Kepada siapa? Siapa itu salaf? Yaitu Rasulullah dan para sahabat. Maka dikatakan salafi. Ya, salafi. Nah, inilah tentang makna salafi kembali yang telah kita jelaskan dahulu pada kajian yang ya yang terdahulu itu. Akan dijelaskan pada bab yang ketujuh ini tentang sifat-sifat yang dengannya seorang muslim, ingat, seorang muslim berhak dikatakan sebagai salafi. Mungkin ya, yakni seorang tidak gembar-gembor misalnya bahwa saya salafi, namun kalau kita lihat misal dari sifat-sifat, si fulan itu misalnya, nah, ini terdapat padanya sifat-sifat yang dia itu berhak dikatakan sebagai salafi, walaupun memang boleh dan berhak seorang mengatakan dirinya sebagai salafi kalau betul-betul dia, yakni berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman para sahabat, mengikuti akidah para sahabat, manhaj sahabat, ibadah mereka dan seterusnya, ya, membela ya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka dikatakan sebagai salafi. Di sini akan kita lihat ada kurang lebih 15 sifat yang dibawakan oleh muallif atau pengarang kitab. Kita lihat terlebih dahulu sifat-sifat yang tercantum di sini pada daftar isi. Yang pertama, berhukum dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam semua sisi kehidupan. Nah, jadi tidak sebagian-sebagian, tidak parsial, yakni menyeluruh, ya, seorang muslim itu menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih sebagai pedoman hidupnya, sebagai pedoman hidupnya, dan berhukum kepada keduanya. Kemudian yang kedua, berpegang pada penjelasan dari para sahabat tentang setiap permasalahan agama, secara umum dan lebih khusus lagi mengambil penjelasan mereka dalam masalah akidah dan manhaj. Jadi semua permasalahan agama ini, mulai dari A sampai Z, semuanya telah dipelajari oleh para sahabat, telah difahami oleh mereka, dan telah mereka amalkan. Jadi tidak ada satupun ajaran Islam itu yang tidak diketahui oleh para sahabat, sehingga kita wajib merujuk kepada pemahaman mereka, pemahaman para sahabat, wabil khusus tentang memahami ayat Al-Quran misalnya, atau hadis Nabi SAW, nah itu harus merujuk kepada pemahaman para sahabat, penjelasan mereka, bagaimana mereka menjelaskan ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW. Lebih-lebih masalah apa tadi? Masalah akidah, masalah yang mendasar, begitu ya. Kemudian yang ketiga, tidak memperdalam masalah yang tidak dapat dinalar oleh akal. Jadi para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in adalah orang-orang yang selamat dalam kehidupan mereka. Di antara buktinya bahwa mereka tidak ada yakni berdalam-dalam dalam masalah yakni hal-hal atau ya hal-hal yang tidak dapat difikirkan oleh akal manusia, tidak dapat dijangkau oleh akal manusia, wabil khusus berkaitan dengan masalah ya perkara gaib begitu ya, hal-hal gaib. Kemudian yang keempat, memperhatikan tauhid uluhiyah. Nah inilah ya yakni yang ditekankan oleh seluruh para nabi dan rasul, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahkan Islam di negeri Mekah 13 tahun dan di negeri Madinah 10 tahun ya, terfokuskan dakwah beliau pada tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah namanya. Kemudian yang kelima, tidak berdebat dan tidak bermajelis dengan ahli bid'ah. Ini dari zaman dahulu ini. Dari zaman dahulu, kita lihat para ulama seperti itu. Mereka justru menjauhi ahli bid'ah. Menjauhi ahli bid'ah, tidak duduk bersama mereka. Tidak duduk di majelis mereka bahkan. Tidak mendengarkan perkataan mereka atau membantah syubhat-syubhat mereka. Ini adalah jalan dari para salafus salih. Para sahabat. Ya. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian yang keenam, bersemangat dan bersungguh-sungguh menyatukan jamaah, yakni umat ini, dalam kalimat kaum muslimin di atas Al-Quran, As-Sunnah, dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus salih. Nah ini jelas. Yakni kita berkeinginan agar umat ini bersatu. Bersatu pada apa? Ya bersatu pada Al-Quran, hadis Nabi, dengan pemahaman ya para sahabat. Kan ayatnya sering kita dengar itu ayatnya. Apa ayatnya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian pada tali agama Allah yang kuat. Tali agama Allah dijelaskan oleh Ibnu Abbas, yakni Al-Qur'an dan hadis As-Sunnah. Hadis yang sahih. Itu tali agama Allah yang kuat. Ya. Bersatulah kalian pada tali agama Allah yang kuat, jangan kalian bercerai-berai. Ya, jangan kalian bercerai-berai. Kemudian yang ketujuh, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam ibadah, akhlak, dan semua sisi kehidupan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang asing atau terasing di tengah-tengah kaumnya. Jadi kalau kita memperhatikan ya fenomena di zaman sekarang ini, siapa saja yang berusaha berupaya ya, menghidupkan contoh Rasul dalam agama ini, dalam kehidupan ini, maka akan terasa asing. Akan terasa asing di tengah masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat awam. Masyarakat banyaknya awam. Atau kebanyakan mereka awam. Tidak faham. Atau belum memahami sunnah Nabi SAW. Yang kedelapan, tidak fanatik melainkan kepada firman Allah dan sabda Rasulullah SAW yang tidak berkata dari hawa nafsu. Tidak dijadikan atau tidak ya boleh seorang berfanatik kecuali kepada Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Kemudian yang kesembilan, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kesepuluh, membantah setiap orang yang menyelisih manhaj salaf, baik muslim maupun kafir, setinggi dan serendah apapun kedudukannya, baik menyelisihinya itu dengan sengaja maupun karena kesalahan, dan hal itu tidak termasuk menjelekkan dan menganggap rendah, tetapi termasuk nasihat dan kasih sayang terhadap orang yang dibantah. Jadi manhaj salaf ini memang istimewa. membantah orang itu bukan ya karena benci kepada orang itu, bukan ya, karena kita ini sayang kepada dia sehingga kita kritik, kita jelaskan mana yang salah, mana yang benar, kan begitu, dan meluruskan hal-hal yang menyimpang dari jalan agama ini. Ya, jadi bukan tertuju kepada individu orangnya itu, bukan. Maka ketika orang itu kembali kepada kebenaran, maka kita pun senang. Ya, yakni dia kembali kepada yang hak, kembali kepada yang benar. Nah, inilah ya manhaj salaf atau di antara keistimewaan manhaj salaf yang telah kita kaji dahulu. Ya. Kemudian yang ke-11, membedakan antara kesalahan yang berasal dari ulama-ulama Islam yang mendasari dakwahnya yang dimulai di atas manhaj Ahlus Sunnah, dan antara kesalahan-kesalahan para da'i penyuruh bid'ah dari orang-orang yang mendasari dakwah mereka yang tidak dimulai dari manhaj Ahlus Sunnah. Ya. Ini yang ke-11 ya, membedakan antara kesalahan yang berasal dari ulama-ulama Islam yang mendasari dakwahnya yang dimulai dari di atas manhaj Ahlus Sunnah, dan antara kesalahan-kesalahan para da'i penyeru bid'ah dari orang-orang yang mendasari dakwah mereka yang tidak dimulai dari manhaj Ahlus Sunnah. Jadi memang ada di antara orang-orang yang mendakwahkan agama Islam ini, ya, yakni memulainya bukan dari manhaj yang benar, bukan dari akidah yang benar, tetapi dari ya sisi yang lain, dari sisi yang lain, bahkan memprioritaskan pembahasan selain dari akidah dan manhaj, begitu ya, memprioritaskan masalah apa gitu ya, masalah ekonomi, masalah ini, masalah itu, dan tidak dipentingkan dalam masalah akidah dan manhaj. Yang ke-12, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mentaati orang yang telah dijadikan Allah Ta'ala sebagai pemimpin atau ulil amri bagi kita, tidak memberontak kepada mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan dan keselamatan dengan tetap menasehatinya secara jujur. Tentu ini memiliki pembahasan tersendiri, artinya bahwa yang berhak memberikan nasihat kepada pemerintah itu bukan sembarang orang memang. Ya, dia adalah dari kalangan ulama. Dari kalangan ulama, karena ulama sederajat dengan umara. Satu tingkat itu. Satu level dengan umara, pemerintah begitu ya. Yang ke-13, hikmah dalam berdakwah mengajak ya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada sikap yang bijak dalam berdakwah ini. Yang ke-14, memberikan perhatian yang besar terhadap ilmu yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Athar Salaful Ummah, serta mengamalkannya dan meyakini bahwa umat tidak akan menjadi baik kecuali jika mereka memperhatikan ilmu dan amal salih. Nah, ini di mana-mana yang namanya ya kajian salaf ini mengutamakan ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Jadi harus seiring, ya harus sejalan ini antara ilmu dengan amal, begitu kurang lebih. Kemudian yang terakhir, sifat yang terakhir, bersemangat melakukan tasfiyah, yaitu pemurnian dalam setiap bidang agama dan tarbiyah. Ya, ini setelah ditasfiyah, dimurnikan begitu, dibersihkan, itu tasfiyah namanya, yaitu setelah itu ditarbiyah, yaitu dididik, diarahkan kepada pendidikan yang benar begitu ya. Jadi sekali lagi, bersemangat melakukan tasfiyah, pemurnian atau pembersihan ya, dalam setiap bidang ilmu agama tentunya. Setiap bidang ilmu agama. Karena apa? Karena pada tiap-tiap bidang ilmu agama itu pasti ada noda yang menodainya. Apakah dalam bidang akidah, ya, dalam bidang ibadah, dalam bidang muamalah, dakwah, dan lain sebagainya. Ada saja itu. Hal-hal yang menodai ya bidang-bidang ilmu agama tersebut. Nah, ini harus di tasfiyah, harus dimurnikan, dibersihkan terlebih dahulu ya. Ibarat besi jika nempel padanya karat, maka besi tersebut, karat tersebut harus dibersihkan. Karat yang ada pada besi itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Itu namanya tasfiyah. Nah, baru setelah itu ditarbiyah ya. Dan tarbiyah ini mendidik generasi di atas jalan yang telah dibersihkan tersebut. Nah, ini akan kita jelaskan pada yakni sifat yang terakhir biznillahi ta'ala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat sifat yang pertama terlebih dahulu dari sifat-sifat yang tadi telah dibacakan di halaman 255 kalau buku saya ini. Gak tahu para jamaah sama tidak? Sama Pak ya. Pada bab yang ketujuh, ya, yakni diberikan judul sifat-sifat yang dengannya seorang muslim berhak dikatakan sebagai salafi. Kita lihat sekarang dari apa yang dijelaskan di sini. Yakni muallif atau pengarang kitab mengatakan terlebih dahulu sebelum sifat yang pertama, yakni setelah kita mengetahui wajibnya mengikuti manhaj salafus salih, bukan lagi bahwa hati ini ingin mengetahui sifat-sifat yang menonjol, yang apabila seorang berhias dengannya, ia akan menjadi seorang salafi, pengikut para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, itu dari kalangan tabi'in, tabi'ut, tabi'in, kan begitu. Serta termasuk ke dalam al-firqatun najiyah. Apa maknanya? Kelompok yang selamat. Ya, al-mansurah, yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, penulis akan membawakan beberapa sifat tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghiasi kita dengan sifat-sifat itu dan meneguhkan kita di atasnya sampai kita meninggal dunia. Yakni kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanda yang baik, husnul khatimah, berada di atas manhaj salaf ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang pertama, kita lihat sifat yang pertama berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua sisi kehidupan. Nah, ini sifat pertama dan utama yang menonjol pada diri seorang salafi, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidupnya, dan ia selalu berhukum dengan keduanya dalam semua sisi kehidupannya. Apa saja yang ia hadapi, apa saja masalah yang ia hadapi, problem apa saja, masyakil apa saja yang dihadapinya, selalu dia ingin, ya, yakni berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis yang sahih, Al-Quran dan hadis yang sahih. Maka dia bertanya dan bertanya kepada ahlinya berkaitan dengan masalah yang dihadapinya, misalnya apa solusi dalam Al-Quran, apa dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Nah, begitulah kurang lebih. Jadi menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih ini sebagai, ya, pedoman dalam kehidupannya dan berhukum dengan keduanya itu, ya, dalam semua sisi kehidupan. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kalau kita lihat di zaman dahulu, ya, di zaman dahulu, yakni orang-orang Yahudi itu mengetahui bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran. Ya, hal-hal yang benar. Maka ada saja di antara mereka yang, ya, karena didasari oleh faktor-faktor, ya, di antaranya faktor hasad kepada Nabi, iri kepada Nabi dan umat Islam, sehingga tidak menjadikan Nabi itu sebagai orang yang berhak memutuskan masalah di antara mereka. Maka di antara orang-orang Yahudi itu pergi ke mana? Pergi ke dukun. Pergi ke dukun. Jadi bukan pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Justru pergi kepada dukun untuk mencari solusi. Mencari hukum. Ya, mencari solusi dalam permasalahan yang mereka hadapi. Dan ini tidak benar. Ini tidak dibenarkan. Karena ketika itu Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin, ya, bagi semua orang-orang yang berada di negeri Madinah, ya, dan sekaligus sebagai pemimpin kaum muslimin, maka, ya, mestinya mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang kita lihat pada sebagian orang juga di zaman sekarang. Di zaman sekarang ini tidak berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Jadi kalau sudah ada misalnya ayat Al-Quran yang menjelaskannya atau hadis Nabi yang menjelaskannya, justru tidak senang atau tidak puas begitu. Tidak, yakni hatinya menjadi puas dengan apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan. Maka ini bukan ciri, ya, ciri yang benar atau bukan sifat dari sifat-sifat yang mesti ada pada diri seorang muslim, ya, justru ini menyimpang dari salafus salih, menyimpang dari manhaj salafus salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebagian orang lebih memilih kepada pandangan atau pendapat manusia. Pendapat apa? Pendapat manusia. Dan ini sudah dijelaskan oleh para salafus salih di zaman dahulu, ya, oleh Ibnu Abbas ataupun yang lainnya, ya, ataupun yang lainnya begitu. Bahkan ya, ini perkataan di antara salafus salih, Ibnu Abbas atau yang semisalnya itu, ya, dikatakan oleh Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, ya, ini hampir-hampir saja, ya, datang hujan batu dari langit, ya, ketika aku berkata qala Allah wa qala Rasul, namun manusia berkata, ya, pendapat Abu Bakar dan Umar. Bayangkan ini. Jadi di antara manusia itu begitu keadaannya dan sifatnya, tabiatnya begitu. Tidak, ya, puas dengan apa yang Allah firmankan, tidak, ya, puas dengan apa yang Nabi sabdakan, namun beralih kepada pandangan manusia, pendapat orang, ya, dan ini jelas menyimpang dari manhaj salaf. Ini menyimpang dari manhaj salaf yang seperti ini. Nah, ini permasalahannya. Jadi hendaknya kita fahami bahwa kita wajib kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman para sahabat dan menjadikan keduanya, ya, sebagai pedoman dalam hidup kita, berhukum dengan keduanya, ya, dalam semua sisi kehidupan. Dikatakan di sini, hal itu baik dalam masalah akidah, ya, ibadah, akhlak, ya, muamalah dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Ya, misalnya berkaitan dengan masalah akidah, misalnya ini sudah kita lewatkan dahulu, ya, pembahasan ini. Masalah akidah misalnya, yakni tidak ada akidah dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi yang difahami oleh para sahabat, misalnya tentang 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana itu? Dari mana datangnya itu? 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Wujud, kidam, baqa, dan seterusnya. Dari mana? Bukan, enggak ada dalam Al-Qur'an. Tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak dalam hadis Nabi. Ya, tidak pula difahami yang seperti itu oleh para sahabat, dan itu jauh, ya, muncul pada abad ketiga Hijriyah. Ya, kurang lebih pada abad ketiga Hijriyah, jauh setelah Nabi wafat, jauh setelah para sahabatnya wafat, kan begitu. Tidak ada di zaman para sahabat akidah seperti ini. Tidak ada di zaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in akidah seperti ini. Ya. Jadi intinya bahwa akidah ini menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari hadis Nabi yang sahih, dan tidak difahami, tidak berasal dari para sahabat. Maka tidak dikatakan sebagai salafi. Ya, tidak dikatakan sebagai seorang salafi kalau memiliki akidah seperti ini. Ya, 20 sifat wajib bagi Allah. Ini tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam hadis Nabi yang mulia. Dan tidak pula difahami oleh para sahabat seperti ini, dan justru munculnya belakangan. Ya, munculnya belakangan, ya, wallahu ta'ala alam. Ataupun dalam masalah-masalah yang lain, ya, masalah ibadah dan sebagainya, ya, jadi hal-hal yang memang bertolak belakang dengan Al-Quran, hadis Nabi, dengan pemahaman para sahabat, jelas ini tidak, ya, dilihat dan menyimpang jelas-jelas dari manhaj salafus salih. Kemudian yang kedua, ini yakni bertalian dengan yang pertama tentunya, berpegang pada penjelasan dari para sahabat tentang setiap permasalahan agama secara umum, dan lebih khusus lagi mengambil penjelasan mereka dalam masalah akidah dan manhaj. Jadi segala sesuatu dalam agama ini kita pulangkan kepada para sahabat. Ya, segala sesuatu dalam agama ini, saya katakan tadi, dari A sampai Z semuanya, ya, permasalahan-permasalahan agama itu sudah dipelajari oleh para sahabat, telah difahami oleh para sahabat, dan telah, ya, diamalkan oleh para sahabat. Jadi tidak ada satupun ajaran Islam ini, baik dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, dakwah, dan lain sebagainya, yang tidak diketahui oleh para sahabat. Ya, tidak diketahui oleh para sahabat. Jadi kita wajib memulangkan masalah-masalah agama itu kepada para sahabat. Misal, ya, misal, ya, ada orang berbicara tentang ayat Al-Quran. Mungkin dikutip ayatnya, dibaca ayatnya, lalu dia menjelaskannya. Kita katakan, Pak, ya, wah, ya, fulan, wahai fulan, ya, apa yang Anda jelaskan itu dari siapa? Adakah dari sahabat Nabi yang berpemahaman seperti itu? Adakah di antara sahabat Rasul yang berpemahaman seperti itu? Nah, kita tanya kepada dia. Ya, kita tanyakan kepada orang tersebut. Ya, jadi harus bersikap kritis kita dalam masalah ini. Wabil khusus berkaitan dengan masalah agama. Karena masalah agama ini masalah yang sangat-sangat besar ya, dan sangat-sangat mulia sekali. Jadi tidak boleh seorang berkata tanpa dasar ilmu. Pada dasarnya tidak boleh seorang berbicara tanpa dasar ilmu. Ya. Jadi intinya kita tanya kepada orang tersebut dari penjelasannya mengenai ayat atau hadis Nabi misalnya sallallahu alaihi wasallam, mungkin hadisnya sahih. Tetapi penjelasannya dari mana kita harus tahu? Kita harus tahu itu. Siapa ya ulama yang berpendapat seperti itu atau yang memiliki pandangan seperti itu? Atau lebih khusus lagi kita tanyakan, siapa di antara sahabat Rasul, siapa di antara sahabat Nabi yang punya penjelasan seperti itu? Nah, begitu mestinya. Ya, jadi intinya kita harus sekali lagi yakni bersikap kritis dalam masalah ini dan memulangkan semua ya, memulangkan semua permasalahan agama ini kepada para sahabat Nabi, penjelasan sahabat Nabi. Ya, penjelasan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi masalah Al-Qur'an dan hadis, enggak mungkin lah. Yani ada misalnya ayat Al-Qur'an yang luput dari para sahabat misalnya, atau ada hadis Nabi yang luput dari mereka misalnya, enggak mungkin. Enggak mungkin terjadi seperti itu. Kenapa? Karena seluruh ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi ada di masa para sahabat. Ya, turun di masa mereka. Turun di masa para sahabat itu, enggak mungkin, ya. Atau tidak mungkin pula misalnya dikatakan yakni ada di antara orang-orang belakangan ini lebih faham tentang ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi ketimbang para sahabat misalnya. Ya enggak mungkin terjadi seperti ini. Ya, bagaimana mungkin kok dikatakan orang yakni belakangan lebih mengerti, lebih faham daripada para sahabat? Ini pelecehan. Ini namanya pelecehan terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi, ya, yang harus dipegang di sini adalah, atau sifat yang kedua di sini adalah, yakni berpegang pada penjelasan dari para sahabat tentang setiap permasalahan agama secara umum dan secara khusus dalam masalah akidah dan manhaj. Ya, akidah dan manhaj. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sifat yang kedua. Ya, ini sifat yang kedua yang menonjol. Jika ada pada diri seorang, maka orang tersebut dikatakan sebagai salafi. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak memperdalam masalah yang tidak dapat dinalar oleh akal. Ini banyak sekali ini. Hal-hal, perkara-perkara yang tidak dapat dijangkau oleh akal, tidak dapat difikirkan oleh akal, ini banyak sekali. Ya, di antaranya perkara gaib misalnya. Pertentangan antara dalil yang sharih artinya jelas dan tegas dengan akal yang sehat, begitu. Dengan akal yang sehat. Muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, itu sifat yang pertama, lihat. Ya, yang tercantum pada ayat yang mulia ini. Itu Al-Qur'an, tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Jadi semua perkara gaib cukup diimani. Tidak boleh diakal-akali. Tidak boleh diakal-akali, diimani, itu yang benar. Karena Allah nyatakan di sini ya tentang orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yu'min. Sedangkan imamnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Kalau dibalik, ini berbahaya ini. Kalau akal dijadikan sebagai imam ya, yang memimpin Al-Qur'an dan As-Sunnah, ini bisa berbahaya. Nanti ujung-ujungnya jelas akal-akalan. Sudah pasti ya, akal-akalan, tibanya akal-akalan itu. Karena akal dijadikan sebagai pemimpin, sedangkan makmumnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini bisa berbahaya. Sedangkan akal ya, di belakangnya, yang menopangnya, membelanya, ya, menjelaskannya dengan akal sehat begitu, tidak berentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itulah fungsi akal kita, yang Allah nugrahkan kepada kita semua. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keterangan berikutnya lagi di sini, para salafus salih memahami hal itu dan terdapat banyak pernyataan-pernyataan mereka yang menunjukkan bahwa mereka berserah diri dalam perkara i'tiqadiyah, ini akidah, yang tidak ada tempat bagi akal di dalamnya, khususnya dalam masalah sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini juga termasuk ya, di antara perkara yang tidak dapat dinalar oleh akal manusia, dinalar atau difikirkan oleh akal manusia, ya, bersifat ya, yakni keimanan atau diimani saja. Ya, ini dari pengurus DKM agar para jamaah di merapat ke depan. Masih ada lagi jamaah yang belum mendapatkan tempat di dalam majelis ini. Silakan bapak-bapaknya terutama ya, untuk merapat ke depan. Jadi sekali lagi, sifat yang ketiga yang menjadikan seorang itu dikatakan sebagai salafi adalah tidak memperdalam masalah-masalah yang tidak dapat dinalar oleh akal, ya, oleh akal manusia. Kemudian yang keempat, sifat yang keempat, memperhatikan tauhid uluhiyah, yakni tauhid ibadah maknanya, tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Ingat, tauhid ada tiga, ya, selain dari uluhiyah ada dua lagi, yaitu rububiyah dan asma wa sifat. Ya, rububiyah artinya ya, yakni sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mencipta, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta dan lain sebagainya. Dari sifat ya rububiyah Allah, sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga adalah asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di sini dikatakan memperhatikan tauhid uluhiyah karena ini yang menjadi prioritas dakwah seluruh para nabi dan rasul. Lihat dalam firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 36. Dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa dakwahnya? Ani'budullaha, hendaknya kalian semua, hendaknya ya, ani'budullaha, hendaknya mereka semua beribadah kepada Allah semata dan menjauhi sembahan-sembahan yang lain. Ini adalah keseragaman, kekompakan dakwah seluruh para nabi dan rasul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat yang mulia ini dalam hadis yang mulia, "Inna ma'asyiral anbiya ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Kami para nabi bersaudara, walaupun ibunda-ibunda kami berbeda-beda, namun ajaran kami sama. Apa yang sama di sini? Ini dia yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ini yang sama. Ini yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Di sini dijelaskan, yaitu mengesakan Allah Ta'ala dalam ibadah seperti berdoa, ya, isti'anah. Apa isti'anah? Minta pertolongan, bantuan. Istighatsah, ya, minta bantuan dalam keadaan yang sangat terjepit, takut, harap, ya, mahabbah atau cinta, tawakal, bernazar, menyembelih, dan macam-macam ibadah lainnya. Ya, seluruh ibadah-ibadah, seluruh ibadah-ibadah bahkan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dua ayat yang mulia, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 162, 163. Ya, ayat yang sering dibaca atau sering kita dengar, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, sungguhnya salatku, lihat dimulai dengan salat terlebih dahulu karena inilah semulia-mulia ibadah, ya, katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, sungguhnya salatku, ibadahku, atau dalam ya makna yang lain sembelihanku, Hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb alam semesta. Tiada sekutu baginya. Dengan demikianlah aku diperintah oleh Allah, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Nah, ini ayat yang mulia yang menjelaskan bahwa semua aktivitas seorang muslim adalah ibadah, dan semuanya haruslah dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang disekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, baik di langit, di bumi, atau di antara keduanya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini dibawakan ayat dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya, ini kepada rasul tersebut, bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan. Makna ilah yakni sembahan, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain aku, maka beribadahlah kepadaku. Fa'budun, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ayat atau di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa seluruh dakwah para nabi itu sama. Seluruh dakwah para nabi itu sama, tidak ada yang berbeda. Mulai dari nabi pertama, Nabi Adam alaihissalam, sampai nabi yang terakhir yang ke-124.000, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari rasul yang pertama siapa? Nuh alaihissalam, sampai rasul yang ke-315, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwahnya sama. Dakwahnya sama itu. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang menyimpang dari dakwah tauhid ini. Dari tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Bahkan Nabi sebagai penutup para nabi, penutup para rasul, menegaskan dalam dakwahnya. Apa kata Nabi kepada kaumnya itu di negeri Mekah? Apa kata Nabi di negeri Mekah kepada kaumnya? Ya kaumi, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkanlah oleh kalian kalimat tauhid la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Pasti kalian beruntung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang didakwahkan oleh Rasulullah selama kurang lebih 13 tahun di kampung halamannya dan 10 tahun di negeri Madinah. Di negeri Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 5 hari sebelum wafatnya, ini hari Kamis begitu ya, kurang lebih bersabda, yang sabdanya ini menunjukkan tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Artinya, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Masjid itu artinya tempat ibadah, tempat orang sujud atau ibadah. Jadi, inilah keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Nabi tegaskan hal itu. Nabi prioritaskan dakwah ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dilanjutkan oleh para sahabatnya ketika itu setelah Rasul wafat, kemudian dilanjutkan oleh para sudah cukup saya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup saya memiliki ilmu tentang tauhid. Nah, ini tidak benar ucapan seperti ini. Karena apa? Karena masalah tauhid ini banyak sekali. Permasalahan tauhid ini banyak sekali. Karena semua yang diucap atau yang diperbuat penyimpang Allah berfirman, kita akan ditanya nanti oleh malaikat kubur nanti. Ya, pasti itu. Setiap kita ini ketika meninggal nanti diletakkan di alam kubur, di liang lahat itu, datang malaikat kubur bertanya kepada sahih. Enggak ada masalahnya salafus salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. tali agamulah kalian pada tali agama Allah yang kuat. Tali agama Allah yang kuat, sekali lagi apa tadi? Al-Quran, dan jangan kalian bercerai-berai. Ini menyimpang dari Al-Qurannya, tidak menyimpang dari hadis nabinya. Kalau menyimpang dari Al-Quran dan bersungguh-sungguh menyatukan umat Islam ini di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ingin Islam ini bersatu di atas manhaj salaf. Di atas manhaj salaf. Manhaj para sahabat. Sebagaimana lihat para sahabat dahulu bersatu, tidak berpecah dalam masalah mereka kenal saja di antara sahabat, dan tidak menyebabkan hati mereka berpecah. Tetap hati mereka bersatu ya pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman mereka yang benar. Ya, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Karena Allah sendiri tentang hatinya para sahabat bagaimana? Bagaimana hati para sahabat? Ruhama ubainahum, berkasih sayang di antara mereka. Itu hati para sahabat itu. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh sahabat berpecah belah, sesama mereka. Kenapa timbul kasih sayang di para sahabat? Kenapa timbul kasih sayang di antara hati, kasih sayang di antara mereka? Nah, begitulah hatinya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan tidak ada sekali lagi perpecahan di antara hati para sahabat. Ya, sekali lagi tidak ada perpecahan apa ya. Sahabat Nabi yang paling akhir meninggal. Artinya sahabat ini ketika meninggal sudah tidak ada lagi sahabat di muka bumi. Siapa? Abu Tufail Amir bin Wathilah. Tulis namanya itu kalau enggak tahu. Abu Tufail Amir bin Wathilah wafat di tahun 110 Hijriah. Dan ini disepakati oleh seluruh ahli-ahli hadis, pakar-pakar hadis, bahwa beliau adalah sahabat Nabi yang paling akhir meninggal. Ingat ya, paling akhir meninggal. Ya, dan Nabi sendiri katakan, seandainya ya, anak ini diberi umur panjang oleh Allah, maka wafatlah seluruh satu generasi ini, kata Nabi. Disebutkan, ya, ini ketika itu ada beberapa, ada kelompok sahabat ya, datang kepada Nabi, ada yang Amir bin Wathilah radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah meridainya, wafat di tahun 110 Hijriah. Jadi umurnya kurang lebih satu abad. Ya, umurnya satu abad itu. Karena perjumpaan dia dengan Nabi pada tahun 10 Hijriah. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang terasing di tengah-tengah kaumnya. Ya, menjadi orang yang asing di tengah-tengah kaumnya. Ini bisa kita lihat dalilnya dan juga sudah kita bahas dahulu. Dalilnya ini, Nabi bersabda dalam hadis yang mulia ini, hadis Muslim ya, dari sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi yang mulia, bada al-islamu ghariba. Bagaimana awal, yakni makna dari orang. Dan ya, mereka yang istilahnya sudah rusak akidahnya, diajak kembali. Jadi yang tadi yang kita sebut kayak itu rusak atau tidak beres, ya, berusaha diajak kembali kepada jalan yang benar, kepada manhaj yang benar, kepada akidah yang benar. Nah, itulah itu kehidupan seperti ini, ada orang menyuruh kepada tauhid. Ada orang menyuruh kepada tauhid. Bahkan mereka berkata dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Aja'alal alihata ilahan wahida, in hadza la syai'un ujab," kata mereka. Apakah si Muhammad itu ingin menjadikan tuhan-tuhan kita yang banyak ini menjadi satu tuhan saja? Ini hal yang aneh, kata mereka. Hal yang tauhid kepada manusia di zaman sekarang, ini aneh. Kok zaman sekarang tauhid lagi. Ya. Kok di zaman sekarang dakwah tauhid. Ini ketinggalan zaman, katanya. Dakwah tauhid itu ketinggalan zaman. Dianggap ketinggalan zaman atau macam-macam lah. Ya, ucapan manusia tentang dakwah tauhid ini. Ya, dan itu ya di antara kaum muslimin sendiri mengatakan seperti itu. Di antara umat Islam sendiri yang berkata seperti itu. Jadi dikatakan sebagai dakwah yang aneh, dakwah yang ya macam-macam ya pernyataan mereka. Ini sebagaimana keterangan dari Nabi, wa sayaudu kama bada'a ghariba. Maka akhirnya bagaimana? Lihat nilainya, apa hasilnya? Fatubalil ghuraba, kata Nabi. Beruntunglah orang-orang yang asing, kata Nabi. Beruntunglah orang-orang yang asing. yakni yang mengajak manusia kepada jalan agama yang benar, kepada Al-Qur'an, kepada hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, inilah orang-orang yang dikata oleh Rasulullah SAW, yakni al-ghuraba, orang-orang yang asing. Kemudian yang kedelapan, sifat yang kedelapan, tidak fanatik melainkan kepada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak berkata dari hawa nafsunya. Nah, ini dia. Jadi tidak ada yang disikapi dengan fanatik kecuali apa? Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih. Ya, adapun yang lainnya tidak boleh. Ya, disikapi dengan sikap fanatik. Dengan sikap fanatik, begitu ya. Jadi orang yang fanatik terhadap Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih, nah justru itu yang benar. Justru itu yang benar. Ya, justru itu yang benar, dan tentunya dia berusaha untuk ya berpegang teguh kepada Al-Qur'annya, kepada hadis nabinya yang sahih, berfanatik terhadapnya saja, terhadap Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih, tidak kepada yang lain. Ini perlu kita garis bawahi ya. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini banyak orang fanatik kepada pandangan manusia. Fanatiknya kepada apa? Kepada ucapan, pendapat fulan-fulan-fulan. Pendapat ulama ini, ulama itu. Dan lain sebagainya. Bukan kepada Al-Quran. Bukan kepada hadis Nabi yang sahih. Jadi ini yakni sikap yang menyimpang dari manhaj salaf. Menyimpang dari manhaj salaf. Dan perlu kita ingat kembali kepada ucapan Imam Malik. Imam Darul Hijrah, Imam Negeri Madinah, apa kata Imam Malik? Kullu qawlin yu'khadhu wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr. Setiap pandangan, setiap pendapat bisa benar, bisa salah. Kecuali pendapatnya Rasulullah. Lihat. Kecuali pendapatnya Rasulullah SAW. Jadi, setiap ucapan manusia, setiap pandangan orang, ya, setiap pendapat siapa saja, bisa benar, bisa salah. Bisa diambil, bisa ditolak. Kecuali siapa? Rasulullah. Dan beliau tunjuk itu makam Rasul. Karena beliau bersabda, Imam Malik ini berkata ini di Masjid Nabawi, ditunjuk kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa sahibu hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan itu. Yani maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan ayat yang dibawakan di sini. Yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha samii'un 'aliim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini tentang yakni ayat yang menjelaskan tidak boleh seorang itu melangkahi Al-Qur'an, melangkahi hadis Nabi. Jadi harus mengedepankan Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih, dan ya berfanatik hanya kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih, tidak kepada yang lain. Tidak bersikap fanatik kepada yang lain. Ya. Dan juga diantara perkataan Imam Syafi'i ataupun Imam Abu Hanifah yang populer ketika itu ya, idza sahal hadis fahuwa madhhabi, apabila sudah ada hadis yang sahih itulah madhhabku, itulah pandanganku, pendapatku. Jadi pendapatnya para ulama kita ya sesuai betul dengan Al-Qur'an dan hadis, begitu, sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Jadi ya kalau misalnya seorang fanatik kepada satu mazhab dari mazhab-mazhab yang ada, ini sangat keliru. Ini sangat keliru. Ya, misalnya begini, ada orang berkata nih, ya, yakni kaum Syafi'iyah. Jadi harap bisa membedakan antara kaum Syafi'iyah dengan Imam Syafi'i. Kaum Syafi'iyah adalah mereka yang taklid buta kepada mazhab Syafi'i, tapi Imam Syafi'i tidak taklid. Ya, Imam Syafi'i tidak taklid, beliau ittiba kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bedanya tuh. Makanya sebagian orang atau orang-orang atau kaum Syafi'i ya berkata, kami bermadhab dengan madhab Syafi'i. Kita tanya kepada mereka, siapa yang suruh Anda seperti itu? Siapa yang menyuruh Anda untuk bermadhab dengan madhab Imam Syafi'i? Siapa? Apakah Imam Syafi'i? Apakah Imam Syafi'i menyuruh kita untuk fanatik terhadap madhabnya saja? Kan tidak ada. Tidak seperti itu. Ya, Imam Syafi'i itu punya murid ribuan. Ingat, Imam Syafi'i itu punya murid ribuan. Seandainya, coba kita berpikir dengan akal sehat sekarang ya. Seandainya Imam Syafi'i di zaman itu, ya, mewajibkan murid-muridnya itu untuk fanatik terhadap madhabnya saja, akankah lahir madhab Imam Ahmad bin Hanbal? Enggak akan. Ya. Tidak akan lahir madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Karena di antara murid Imam Syafi'i itu Imam Ahmad bin Hanbal. Kan gitu. Ya. Jadi enggak ada. Enggak ada ulama-ulama kita terdahulu itu yang menyuruh ya, umat ini, umat Islam untuk taklid buta kepadanya atau bahkan fanatik terhadapnya. Nah, begitulah kurang lebih. Ya, begitulah kurang lebih. Ya, apa atau yang lebih parah lagi kalau seorang sudah menjadikan ya, yakni orang di zaman sekarang ini sebagai apa? Apa namanya? Apa istilahnya? Ngefans atau apa namanya? Idola. Nah, itu dia. Mengidolakan. Nah, ini keliru ini. Idola kita hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idola kita hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliaulah yang maksum. Tidak ada ya yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini keliru. Ini keliru yang besar lagi di zaman sekarang kalau menjadikan orang di zaman sekarang itu sebagai idola. Enggak boleh. Ya, tidak. Tidak boleh mengidolakan. Tidak boleh mengidolakan, mengidolakan fulan fulan fulan enggak boleh. Enggak boleh itu. Ya. Ini sangat berbahaya seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang maksum, terpelihara dari kesalahan dan dosa itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai nomor 8 dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali pada kajian berikutnya insyaallah, karena sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di sini dan tentunya tidak semuanya barangkali bisa kita jawab. Silakan di antara jamaah kalau ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi kita dari bab ke bab, dari bab pertama ya sampai bab yang terakhir yang kita kaji ini, dipersilakan. Sekali lagi pertanyaan hanya berkaitan dengan materi ya. Ada yang bertanya, apa perbedaan ya, kesyirikan yang dilakukan oleh orang di zaman dahulu dengan orang ya, yang berbuat syirik di zaman sekarang? Apa perbedaan gitu ya antara orang yang berbuat syirik di zaman dahulu ya dengan orang berbuat syirik di zaman sekarang, begitu. Ya, ini kita bisa melihat ada dua perbedaan besar. Begini, yang pertama, bahwa orang-orang musyrik di zaman dahulu, mereka hanya berbuat syirik dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan senang atau lapang, bukan dalam keadaan susah. Ya, bukan dalam keadaan susah. Lihat dalam surah Al-Ankabut itu. Ya, Allah berfirman tentang keadaan mereka dahulu ketika berbuat syirik. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْرِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ketika mereka mengarungi samudra dengan perahu-perahu mereka dan perahu mereka diombang-ambing oleh gelombang yang besar, apa kata Allah? مُخْرِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ. Namun ketika mereka selamat dari gelombang besar di tengah lautan, ya, menuju pantai, menuju daratan, selamat begitu. Idza hum yusyrikun. Tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik. Mereka kembali berbuat syirik, kata Allah. Lihat, mereka hanya berbuat syirik dalam keadaan lapang saja, senang saja, bukan dalam keadaan susah. Ya, justru dalam keadaan susah, dalam keadaan terjepit, dalam menghadapi musibah, siapa yang mereka ingat? Siapa yang mereka ingat? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini hal yang nyata ketika Nabi bertanya kepada satu orang musyrik di zaman itu. Wahai fulan, kata Nabi, berapa Tuhan yang kau sembah? Apa kata si musyrik ini? Jujur dia berkata kepada Nabi, sab'ah. Tujuh. Saya menyembah tujuh Tuhan. Lalu Nabi bertanya lagi, jika engkau mendapat musibah, jika engkau mendapat kesulitan, Tuhan yang mana yang engkau berdoa kepadanya, minta pertolongannya? Kata si fulan ini, tentu yang di atas. Tentu Tuhan yang di langit. Ya. Akhirnya Nabi dakwahkan. Dan ia masuk Islam akhirnya. Nah ini jelas. Ini perbedaan pertama. Nah, jadi orang musyrik di zaman dahulu, mereka berbuat syirik itu hanya dalam keadaan senang saja, lapang. Bukan dalam keadaan susah. Tapi lihat, orang berbuat syirik di zaman sekarang, ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang mereka berbuat syirik, apalagi dalam keadaan susah. Ya, ketika misalnya tertimpa musibah, ya, yakni tsunami atau apa saja misalnya, mereka berkata, "Oh, ini sesajennya kurang." Ya, sesajennya kurang, maka ditambah lagi. Dalam keadaan sulit ditambah lagi sesajennya karena dianggap kurang. Ya, ya itulah. Itulah keadaan orang berbuat syirik di zaman sekarang. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, orang musyrik di zaman dahulu faham betul kalimat la ilaha illallah, ya, sampai kepada konsekuensinya dan kandungannya itu faham betul. Ya, dari maknanya dan sebagainya faham betul mereka itu. Makanya ketika Nabi mendakwahkan kepada kalimat la ilaha illallah, langsung ditolak oleh orang-orang musyrikin, langsung ditentang oleh orang-orang musyrikin karena mereka faham betul apa makna di dalamnya, apa kandungannya, apa konsekuensinya. Tapi orang di zaman sekarang berbuat syirik, di zaman sekarang arti la ilaha illallah saja enggak tahu. Itu baru arti, ya. Baru arti la ilaha illallah saja tidak tahu. Yang mereka fahami dari arti la ilaha illallah apa itu? Tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah, hanya sampai situ saja. Dan itu arti yang keliru, arti yang salah, arti yang tidak benar. Kenapa? Karena di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada istilahnya kalimah mahdzufah. Ada kata yang terhapus yang hanya diketahui oleh mereka yang belajar bahasa Arab. Ya, dan orang Arab sudah tahu, sudah pasti tahu apa kalimah mahdzufah dari kalimat la ilaha illallah itu. Ya, la ilaha bihaqqin illallah. Itu kalimat mahdzufahnya adalah bihaqqin, yang berhak disembah dengan benar. Jadi kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, nyatanya masih banyak Tuhan-Tuhan lain yang disembah oleh sebagian orang, kan gitu. Tapi kalau diartikan dengan sempurna, tidak ada sembahan yang berhak, nah ini yang perlu digarisbawahi, yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nah, baru itu makna yang sempurna dari kalimat la ilaha illallah. Jadi sekali lagi, ada dua perbedaan yang besar antara orang-orang yang berbuat syirik di zaman dahulu dengan orang-orang berbuat syirik di zaman sekarang. Mengapa di antara umat Islam yang masih awam terjebak kepada tawasul terhadap orang salih yang sudah meninggal. Ya inilah warisannya kaum musyrikin. Kita katakan inilah yang diwariskan oleh orang-orang musyrikin di zaman dari zaman dahulu. Itu warisannya adalah bahwa orang-orang musyrikin sangat meyakini bahwa berhala-berhala yang mereka ibadahi itu adalah sebagai wasilah. Sebagai apa? Wasilah ya, antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka berkata dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa." Kami ini sebenarnya tidak menyembah berhala-berhala itu, melainkan agar ya mereka itu bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Artinya apa? Berhala-berhala itu dipandang oleh orang-orang musyrikin sebagai wasilah. Ingat, sebagai apa? Wasilah, perantara antara diri mereka dengan Allah. Antara diri mereka dengan Allah, kan begitu. Nah, ini yang difahami oleh orang-orang musyrikin. Dan inilah ternyata yang terwariskan kepada orang-orang di zaman sekarang, wabil khusus kepada sebagian umat Islam. Enggak faham ini. Enggak ngerti mereka, terjebak mereka akhirnya, dan mereka yakini bahwa orang-orang yang sudah meninggal, para kiai yang sudah meninggal, para wali, para sunan didatangi kuburannya, dan justru mereka minta-minta kepada mayit di situ. Padahal banyak sekali dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi yang melarang hal itu semua, ya melarang hal itu semua, kan begitu. Ya. Maka kita lihat di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri menyatakan dalam Al-Qur'an, ya, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila hambaku bertanya kepada diriku, katakanlah bahwa aku ini dekat, aku akan mengabulkan doa permintaan hamba apabila dia langsung meminta kepadaku. Lihat, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya dalilnya. Atau dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Nabi akan meninggal, ya, Nabi berpesan kepada umat ini, kepada para sahabatnya, ya, tentang kelakuan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di zaman dahulu yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, ya. Kemudian diibadahi kubur-kubur tersebut. Apa kata Nabi di akhir hadisnya? Fa inni anhaakum an dzalik. Saya melarang kalian untuk berbuat seperti itu. Ya, saya larang kalian. Yakni kalian ini umat Islam. Saya larang kalian untuk berbuat seperti itu. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka datang kepada kubur-kubur nabi mereka, minta-minta di situ. Nah, terbukti, ya. Ini Nabi yang mulia ketika meninggal dikubur di rumah Aisyah itu, ya kan? Maka tidak ada seorang pun sahabat datang ke kubur Nabi minta-minta kepada Nabi yang sudah meninggal. Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Nah, ini dalil yang ketiga ini dari para sahabat, ya. Tidak ada seorang pun sahabat datang ke kubur Nabi minta-minta kepada Nabi yang sudah meninggal. Ini enggak ada sama sekali. Makanya ya, yakni ungkapan apa namanya? Salawat, ya. Sebagian orang menjadikannya sebagai salawat begitu. Dan ini salawat yang tidak benar, ya, yang menjadikan Nabi itu sebagai wasilah. Sebagai apa? Wasilah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Apa artinya itu? Wahai Rabbku, dengan perantara Mustafa. Siapa Mustafa di sini? Nabi Muhammad maknanya. Ya, dengan perantara Nabi Muhammad, baligh, sampaikanlah maqasidana, tujuan-tujuan kami. Ini kan karena enggak faham. Diucapkan pertama enggak faham artinya, karena dia berbahasa Arab kan. Enggak faham apa itu artinya tuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Enggak ngerti artinya. Yang kedua, dari sisi kacamata akidah juga enggak ngerti bahwa ini adalah tawasul yang sudah menjurus kepada syirik. Ini tawasul, ya, yang ghairu syar'i, yang tidak syar'i, yang menjurus kepada syirik. Jelas. Nah, ini kan keadaan umat kita seperti itu. Ya, pertama enggak faham bahasa Arab, enggak tahu apa artinya, yang kedua juga enggak faham akidah. enggak ngerti tauhid gitu. Udah terjerumus kepada syirik. Ya, terjerumus kepada syirik. Wal iyadz billah. Naam. Ayat yang terdapat dalam surat Al-Mujadilah 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yani Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman antara kalian dan yang berilmu beberapa derajat. Maksud ilmu di sini, pertanyaannya ilmu apa gitu, tentunya ilmu agama. Yang dimaksud dari ayat tersebut adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Ya, bukan ilmu dunia, karena ayat-ayat Al-Qur'an ini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Kitabul Ilm. Semua ayat Al-Qur'an yang memuji ilmu dan seluruh hadis-hadis Nabi yang memuji ilmu, maka ilmu tersebut adalah ilmu agama. Ilmu agama. Memang betul ada juga ya berkaitan dengan ilmu-ilmu dunia ya, tapi yang secara umum dikatakan tadi, secara umum ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang memuji ilmu adalah ilmu agama. Adalah ilmu agama. Adakah seorang da'i salaf yang tidak menguasai ilmu akidah dan manhaj? Yang akhirnya si da'i tersebut berkata tidak semua orang menguasai semua ilmu agama itu. Tidak ada ya. Intinya yakni da'i salaf itu ya jelaslah. Atau ustaz salaf itu sudah pasti dia faham tentang, ya mestinya seperti itu ya. Faham akidah salaf, manhaj salaf. Karena ini hal yang mendasar. Hal yang mendasar sekali. Hal yang pokok begitu. Jadi kalau hal yang pokok tidak faham, tidak tahu, lalu bagaimana dengan yang lainnya? Jadi ini yang harus dipelajari. Makanya yakni setiap muslim yakni walaupun dia awam sudah sibuk dengan kehidupan dunianya begitu, maka dia harus mempelajari tiga ilmu agama. Tiga ilmu agama yang harus diketahui, dipelajari. Yang pertama akidah Islam. Ya, akidah Islam. Kemudian yang kedua ibadah-ibadah keseharian, dan yang ketiga ya ilmu agama atau hukum agama berkaitan dengan profesinya. Begitu. Dan itu jelas sesuai dengan manhaj salaf, dipelajari sesuai dengan manhaj salafus salih. Nah. Di antara perkataan ulama terdahulu, ya, yakni menganjurkan untuk mempelajari adab lalu belajar ilmu. Pertanyaannya bagaimana mungkin seorang bisa memahami adab tanpa ilmu? Oh tidak seperti itu ya maknanya. Jadi yang dipelajari oleh para salafus salih di zaman dahulu, ya selain dari ilmu-ilmu agama, mereka juga memperhatikan dan mempelajari adab. Adab. Jadi adab itu sangat diperlukan. Adab ya dalam thalabul ilmi, adab dalam bermajelis, adab ya dalam hal ini hal itu dan sebagainya. Nah, semuanya memang dipelajari oleh para salafus salih. Ya, selain mereka mempelajari ilmu itu sendiri, ilmu akidah, manhaj dan lain sebagainya. Ya, jadi dua hal ini harus ya sama-sama dipelajari. Sama-sama dipelajari. berkaitan ini pertanyaan masalah fikih tidak? Kita jawab tentunya. Pertanyaan, ada berapakah jumlah para sahabat Nabi? Ya banyak sekali. Ya, banyak sekali itu. Ada yang mengatakan wallahu taala alam, ketika Nabi melakukan haji wada saja, ya, ada yang mengatakan lebih dari 100 ribu. Kan semuanya kalau haji bersama Nabi berarti itu adalah sahabat-sahabat Nabi, kan begitu. Yang terpenting bagi kita adalah mengetahui definisi sahabat. Itu yang paling penting. Bukan mengetahui berapa jumlah para sahabat. Itu gak penting, gak begitu penting lah. Siapa itu sahabat? Apa definisi sahabat? Siapa yang bisa memberikan definisi sahabat? Siapa itu sahabat Nabi? Apa definisi sahabat Nabi? Yaitu seseorang yang berjumpa dengan Nabi walaupun sesaat, ini perjumpaan yang sebentar begitu ya. Walaupun tidak, saya ulangi lagi, seorang yang berjumpa dengan Nabi walaupun sesaat dalam keadaan beriman kepada beliau. Ingat ini. Dalam keadaan beriman kepada beliau, ya. Dan wafat pun dalam keadaan beriman kepada beliau walaupun tidak meriwayatkan sebuah hadis dari beliau. Ya, ini penting. Kita garis bawahi terlebih dahulu, yakni beriman kepada beliau. Berjumpanya itu beriman kepada beliau. Kalau dikatakan cuma berjumpa saja, Abu Lahab juga berjumpa. Abu Jahal juga berjumpa. Kan begitu. Berjumpa dengan Nabi, namun tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan gitu ya. Jadi perjumpaan itu harus dengan keadaan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wafat pun dalam keadaan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Diberi garis bawah juga, karena banyak di akhir-akhir kehidupan Nabi, ya, yang disebut dengan amul wufud, tahun, ya, datangnya para delegasi menyatakan diri masuk Islam, kan gitu. Itu di akhir-akhir kehidupan Nabi, tahun ke-9, ke-10, kan gitu. Itu banyak sekali para delegasi dari berbagai macam kabilah-kabilah itu kirim delegasinya menyatakan di hadapan Rasul bahwa mereka masuk Islam. Nah, itu banyak sekali mereka-mereka yang seperti itu keadaannya, ya. Namun ya kurang mendapatkan bimbingan arahan dalam agama ini, maka ketika Nabi wafat, ya, tidak jarang dari mereka yang murtad kembali kepada agama nenek moyangnya. Dan itulah yang akhirnya diperangi oleh khalifah pertama, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an beserta kaum muslimin, ya, yang disebut dengan kaum murtadin, orang-orang yang murtad dari agama Islam. Itu banyak sekali tuh. Yang murtad dari agama Islam tuh banyak di zaman itu. Kenapa? Kita di, ya, yakni beriman di akhir kehidupan Rasul, namun sayang, ya, yakni tidak mendalami agama Islam dan tidak, ya, mempelajari agama Islam lebih mendalam, sehingga akhirnya ketika Nabi wafat, goyah iman mereka, goyah keyakinan mereka, dan kembali mereka kepada agama semula, agama nenek moyang. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini terjadi. Ya, ini terjadi seperti ini. Apa contoh konkret dalam mempraktekkan manhaj salaf? Ya tadi di antaranya sifat-sifat yang tadi telah kita jelaskan, ya. Contoh konkretnya adalah kita kalau yakni mendapatkan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, sikap kita adalah sami'na wa ata'na dan tidak kita akal-akalan terhadap Al-Qur'an dan hadis Nabi tersebut, lalu kita menerimanya dengan baik, lapang dada, menjadikannya sebagai hukum dalam masalah-masalah yang kita hadapi, ya. Kemudian kita juga terus mencari penjelasan dari para sahabat, siapa, ya, dari sahabat yang menjelaskan ayat ini, ayat itu, hadis ini, hadis itu, dan sebagainya. Ah, begitu. Begitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dekat sekali kehidupan kita ini dengan Al-Quran, hadis Nabi yang sahih, dengan ya penjelasan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi pokoknya intinya mereka yang ya yakni mempelajari dan mempelajari manhaj salaf tidak lepas dari yang namanya Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih dengan penjelasan para salafus salih. Berkaitan dengan tauhid dibagi menjadi tiga, apakah ini pendapat dan ijtihad dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Tidak. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ulama Islam abad ke-8. Jauh sebelum beliau, para ulama dari kalangan salafus salih, ya mereka juga sudah memahami tiga macam tauhid tadi. Tiga macam tauhid tersebut. Tauhid rubiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat telah difahami oleh seluruh para ulama dan jelas para sahabat lebih memahaminya lagi dari tiga macam tauhid tersebut. Memang kalau di zaman sahabat ya memang belum ada penjelasan-penjelasan seperti ini. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang pertama kali mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka lah yang lebih paham tentang agama ini dan tidak memerlukan penjelasan jabaran ya rincian ini itu ya karena mereka lah orang-orang yang langsung mendapatkan Al-Quran dan hadis Nabi dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, pengajaran dari Nabi dipraktekkan langsung di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam dan itu benar semuanya. Jadi enggak perlu perincian karena mereka adalah orang Arab asli yang faham Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia dari penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi enggak perlu perincian di zaman itu. Belum ada perincian di zaman itu, kan gitu. Ya, belum membutuhkan lah. Ya, tidak membutuhkan perincian seperti itu, barulah setelah Islam ini meluas, ya, Islam ini menyebar kepada daerah-daerah yang bukan ya, berbahasa Arab, ya, kepada Al-Ajam, orang-orang non-Arab begitu, maka diperlukan perincian-perincian. Diperlukan rincian-rincian ilmu akidah, rincian-rincian ilmu, apalagi dakwah, muamalah, dan lain sebagainya, dirinci itu. Kenapa? Karena mereka bukan bangsa Arab, kan begitu. Yang perlu penjelasan lebih dalam, penjelasan lebih luas begitu. Nah inilah yakni kontribusi para ulama yang menjelaskannya di zaman dahulu dari generasi ke generasi. Wallahu ta'ala alam. Apakah pelaku bid'ah itu tahu bahwa apa yang dikerjakan itu bid'ah? Dan bagaimana jika pelaku bid'ah tidak tahu kalau apa yang dikerjakannya itu adalah bid'ah? Begini ya, yakni kebanyakan umat Islam adalah awam pertama dan mereka adalah muqallid para ya orang-orang yang taklid buta. Ya, mengekor sajalah. Ya kepada tokohnya, pimpinannya, sebagainya. Dan tentunya mereka, ya para muqallid ini, karena keawaman mereka, ketidaktahuan mereka, kita katakan ya mudah-mudahan kesalahan-kesalahan mereka selama ini diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena sebab keawaman mereka. Namun boleh jadi Allah akan mengazab mereka dari jalur yang lain. Dari sisi yang lain, misalnya dari sisi mengapa tidak belajar ilmu agama, tidak mencari kebenaran dan seterusnya. Nah itu, dari sisi itu, ya Allah akan mengazab orang-orang seperti ini. Adapun tokoh-tokohnya, nah ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jelas tentunya tidak sama dengan para pengikornya tadi, tidak akan sama dengan para muqallid orang-orang yang taklid buta tadi, tidak sama. Ya tidak sama hukumannya maknanya, tidak sama. Yakni peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas jangan sampai kita ini terjerumus ya, kepadanya berteman misalnya dengan orang-orang yang tidak jelas, atau mengekor atau mengikuti orang-orang yang tidak jelas manhajnya, agamanya atau akidahnya, hendaknya kita selektif dalam berteman, selektif dalam bermuamalah, begitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Tadi dijelaskan tentang sikap Al-Imam Muhammad bin Sirin yang tidak mau mendengar satu hadis atau bahkan satu ayat Al-Quran dari ahli bid'ah. Pertanyaannya, apakah sikap ini tidak dikatakan sombong karena menolak kebenaran? Ya. Bukan sombong, justru ini adalah untuk menjaga agama. Ya, menjaga din, menjaga agama agar tidak ternodai dengan berbagai macam syubhat. Ya, berbagai macam syubhat. Jadi inilah sikap para salafus salih di zaman dahulu yang ditunjukkan oleh Ibnu Sirin karena kehati-hatian beliau dalam beragama begitu. Jadi antum juga harus berhati-hati dalam masalah ini, ya, dalam mempelajari agama Islam, ya, tidak boleh hadir di sembarang majelis, kan gitu. Tidak boleh sembarang datang ke berbagai macam majelis, lihat dulu siapa majelis itu, siapa yang memberikan kajian itu, siapa begitu. Harus dilihat siapa orangnya. Ya, siapa orangnya. Ya, kalau dari ahlu sunnah, ya, intinya dari ahlu sunnah, maka silahkan datangi. Kalau bukan, jangan, ya, tidak boleh didatangi. Jika makmum, bolehkah mengikuti bacaan sholat yang dibaca oleh imam yang ahli bidah? Intinya begini, ya, ini ahli bidah ini kan bermacam-macam. Ya, ini ada, ya, ini ahli bidah yang bidahnya itu besar sehingga mengeluarkan dia dari Islam. Contoh kalau misalnya yang ternyata kita masuk sebuah masjid, misalnya kita nggak tahu, ya, ternyata yang menjadi imam sholat berjamaah adalah tokoh Syiah misalnya. Ya, tokoh Syiah atau ulama Syiah, maka kita harus keluar dari masjid tersebut, tidak sholat bersamanya karena bid'ahnya telah mengeluarkan dia dari Islam. Tapi kalau yang lainnya selain dari Syiah misalnya, ya, seperti masjid-masjid, kebanyakan masjid yang ada di negeri kita, enggak ada masalah kita berjamaah dengan mereka, ya, tidak ada masalah kita berjamaah dengan mereka, dan para ulama telah menjelaskan hal ini, sholatnya untuk kita, bid'ahnya untuk dia. Ya, sholatnya untuk kita dan bid'ahnya untuk dia. Pertanyaan berkaitan dengan sifat 20 bagi Allah yang tidak boleh, itu istilah sifat 20-nya atau substansi dari sifat 20 itu? Ya. Ya, dua-duanya. Karena itu akal-akalan semua dari kaum Asy'ariyah. Dari kaum Asy'ariyah akal-akalan nih semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih dikatakan oleh Rasulullah sendiri memiliki 99 nama, ya kan? 99 nama kok, ya, dinyatakan bisa menjadi 20 sifat ya bagi Allah. Jadi sudah pasti yang namanya nama itu punya mengandung sifat, kan gitu ya. Yang jelas 20 sifat wajib bagi Allah menurut kaum Asy'ariyah ini hasil akal-akalannya kaum ya, yakni siapa? Dari Ibnu Qulab sebenarnya. Dari Ibnu Qulab yang dikembangkan atau disebarkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, yang kelak bernama dengan yang kelak disebut dengan akidah Asy'ariyah, Asy'ariyah. Padahal itu asalnya dari akidahnya Ibnu Qulab. Ibnu Qulab yang mengajarkan sifat-sifat, yang mengajarkan akidah itu kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Lalu Abul Hasan Al-Asy'ari lah yang menyebarkan dan terkenal akhirnya dengan ya nama akidah Asy'ariyah. Baik, ini banyak pertanyaan berkaitan dengan masalah fikih dan juga yang lainnya yang tidak berkaitan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Saya cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang dikaji ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Sadabina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.